إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Telah kita sebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah kita jelaskan di antara orang-orang yang masuk neraka padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada beberapa kemungkinan, di antaranya dia mengucapkan atau tidak mengucapkannya dengan jujur dan yakin. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak dalam keadaan jujur, tidak dalam keadaan yakin. Nah, ada juga yang mengatakan pada awalnya dia mengucapkannya dalam keadaan jujur dan yakin, kemudian setelah itu dia melakukan kejelekan-kejelekan yang lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikannya, dan kejelekan-kejelekan tersebut membuat lemah kejujuran dan keyakinannya, sehingga setelah itu tidak mengatakannya dengan jujur dan yakin. Ya. Dikarenakan dosa-dosa, ini bisa melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagi dijelaskan pengaruh dosa dan kemaksiatan. Pengaruhnya sangat jelek sekali. Di antaranya tadi, bisa melemahkan hati seorang, melemahkan kejujuran, melemahkan keyakinan, bahkan lebih daripada itu, bisa melemahkan badan seorang, membuat malas melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ini pengaruh dosa dan kemaksiatan. Sehingga dikarenakan mengucapkannya tidak dengan keyakinan dan kejujuran, keyakinan dan kejujurannya lemah, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, sehingga tidak kuat untuk menghapuskan kejelekan-kejelekan. Yang ada kejelekan-kejelekannya lebih kuat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini di antara sebab orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk ke dalam neraka. Nah, apakah dikarenakan tidak dengan jujur dan yakin, atau pada awalnya jujur dan yakin tapi dia melakukan dosa-dosa yang banyak sehingga melemahkan kejujuran dan keyakinannya, dan dosa-dosanya lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Terlanjutkan. Qala wa fil hadis dalilun ala annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil aqs. Dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya tidak cukup dalam keimanan hanya mengucapkan saja tanpa keyakinan. Dan tidak cukup juga sebaliknya, keyakinan tanpa mengucapkan. Nah, dan telah kita jelaskan bahwasanya iman inda ahli sunnati wal jamaah adalah al-i'tiqad bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Sehingga iman tidak cukup diucapkan saja tanpa ada keyakinan. Kalau seandainya iman cukup diucapkan saja tanpa diyakini dalam hati, niscaya orang-orang munafikun termasuk orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang munafik mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, tapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafikun, walaupun lisan mereka mengucapkan keimanan, tapi dikarenakan tidak meyakini keimanan tersebut dalam hatinya, maka Allah nyatakan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Begitu juga tidak cukup keimanan itu sebaliknya. Dalam artian, dia meyakini tapi tidak mengucapkannya. Hanya sekedar keyakinan, meyakini tentang kebenaran Allah, kebenaran Nabi-Nya, tapi tidak mau mengucapkan. Nah, ini pun tidak cukup. Sekedar keyakinan saja, tanpa mengucapkannya, sudah cukup. Kenapa? Dikarenakan Fir'aun, dia meyakini tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran Nabi Musa alaihissalam, tapi dia mau mengucapkannya. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'udwa. Mereka mengingkarinya, padahal hati-hati mereka meyakininya. Mengingkarinya dikarenakan kezaliman dan juga kesombongan yang ada pada mereka. Padahal dalam hati kecilnya meyakini. Nah, tapi tidak mau mengucapkannya. Ini pun tidak cukup. Sekedar keyakinan dalam hati tanpa mengucapkannya tidak cukup. Nah, dikarenakan yang namanya syahadah, persaksian, di antara syaratnya adalah mengkhabarkan kepada yang lainnya. Persaksian ya harus dikhabarkan kepada yang lainnya. Kalau cukup meyakini dalam hati saja, nah, tanpa mengucapkannya, maka tidak cukup. Seperti halnya Abu Talib, dia meyakini tentang kebenaran apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dia meyakini bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agama yang paling baik. Tapi tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sehingga meninggal dalam keadaan kafir. Wafihi tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Dalam hadis itu menyebutkan tentang diharamkannya neraka bagi orang yang bertauhid yang sempurna. Orang yang sempurna ketauhidannya diharamkan neraka sama sekali padanya. Diharamkan neraka sama sekali. Adapun orang yang bertauhid tapi lemah, kurang ketauhidannya, tetap mendapatkan pengharaman neraka, tapi pengharaman yang sifatnya kekal. Ya, diharamkan kekal dalam neraka. Dalam artian, walaupun masuk neraka dari kalangan ahli tauhid yang melakukan banyak kemaksiatan-kemaksiatan, tapi diharamkan kekal di dalam neraka. Nah, ini keutamaan tauhid. Ya. Kalau sempurna ketauhidannya, nah, diharamkan neraka sama sekali tidak akan menyentuhnya. Nah, dikarenakan kesempurnaan tauhidnya, ya, mendorongnya memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya. Keikhlasan, kejujuran, keyakinan, ketawakalan. Ya. Yang dengan sifat-sifat yang mulia ini, mendorongnya untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan dan meninggalkan keharaman-keharaman. Wafihi dan dalam hadis ini, annal amala la yanfa'u illa idha kana khalisan lillahi ta'ala ala ma syara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan tidak bermanfaat kecuali melaksanakannya dalam keadaan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syarat diterimanya amalan. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu dinyatakan amalan yang solih kalau memenuhi dua syarat ini. Ikhlas dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Para ulama al-tafsir menjelaskan makna ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling mencocoki kebenaran. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mencocoki kebenaran, mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini syarat dinyatakan sebagai amalan soleh. Dibangun. Dibangun di atas keikhlasan. Dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanbih. Perhatian. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi. Berkata Imam al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Qalu bil hadis min iman. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis min iman, dari keimanan. Ay min a'malil iman allati hiya min a'malil jawarih. Dari amalan-amalan keimanan yang merupakan amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota badan. Fayakunu fi dalalatun ala annal a'mala salihah minal iman. Maka di dalamnya menunjukkan bahwasannya amalan-amalan soleh termasuk dari keimanan. Ya, dibantahan kepada orang-orang murjiah yang mereka berkeyakinan bahwasannya amalan-amalan soleh tidak masuk ke dalam keimanan. Menurut orang-orang murjiah, iman itu cukup diyakini saja. Ya. Iman cukup diyakini saja. Sebagian mereka yang mengatakan iman cukup diyakini dan diucapkan saja. Adapun amalan-amalan soleh tidak masuk ke dalam keimanan. Tentu ini pernyataan yang batil. Keyakinan yang salah. Ya. Dikarenakan, nah, kita jelaskan tadi, ya, ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis menyebutkan bahwasanya amalan-amalan soleh masuk ke dalam keimanan. Nah, Wa dalil ala annahu arada bil iman ma qulna wa lam yurid mujarrad al iman alladhi huwa tauhid wa nabyu syuraka wal ikhlas bi qoulihi la ilaha illallah ma fil hadisi nafsihi min qoulihi akhriju. Dan dalil yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan keimanan adalah apa yang kita ucapkan ini, dan tidak menginginkan hanya sekedar keimanan saja, yaitu tauhid dan menafikan kesyirikan serta keikhlasan, dengan ucapannya la ilaha illallah apa yang ada pada hadis itu sendiri. Min qawlihi dari ucapan Nabi SAW, akhriju. Summa ba'da dalika. Kemudian setelah itu, beliau mengatakan, yakbidu subhanahu qabadatan, payukhriju qawman, lam ya'malu khairan qattu. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, akhriju, keluarkanlah. Kemudian saya itu mengatakan, yakbidu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam, payukhriju qawman, kemudian Allah mengeluarkan suatu kaum, lam ya'malu khairan qattu, yang mereka belum melakukan amalan kebaikan sama sekali. Nah, yuridu bidalika, yang dimaksudkan dengan ucapannya itu, illa tauhid al-mujarradu minal a'mal, selain tauhid yang kosong dari amalan, hanya tauhid saja, tidak mengamalkan amalan kebaikan yang lain. Sehingga ucapan Nabi SAW min iman, maksudnya dari amalan-amalan keimanan, bukan sekedar tauhid saja atau menafikan kesyirikan saja, tapi lebih daripada itu. Ya, disertai dengan amalan-amalan keimanan yang berkaitan dengan anggota badannya. Nah, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwasannya amalan-amalan soleh termasuk di antara keimanan. Iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Ya, sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisal iman bittamanni wala bittahalli walakin ma waqara fil qulub wa sadaqathu al-a'mal. Iman itu bukan sekedar hiasan dengan ucapan lisan saja. Bukan hiasan dengan lisan. Nah, dan bukan sekedar angan-angan. Akan tapi iman yaitu keyakinan sesuatu yang menancap di dalam hati dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Sehingga tidak cukup sekali lagi hanya keyakinan dalam hati saja tanpa melakukan amalan-amalan dengan anggota badan. Tapi iman sesuatu yang menancap di dalam hati dan diwujudkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah. Dan iman merupakan nikmat yang paling besar. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian terhadap keimanan. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah keimanan. Intaha mulakhasan fi sarhi Sunan Ibn Majah. Selesai secara ringkas dari syarah penjelasan Sunan Ibn Majah. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, an Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, mengatakan, Qala Musa, berkata Nabi Musa, Ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dengannya dan aku berdoa kepadamu dengannya. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Allah mengatakan, ucapkanlah wahai Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hada. Nabi Musa mengatakan, setiap hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala ya Musa, Allah mengatakan lagi, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit-langit yang tujuh dan penghuninya selainku dan bumi-bumi yang tujuh berada pada satu daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah pada daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih kuat dibandingkan tujuh langit dan tujuh bumi beserta penghuninya. Rahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan juga Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Akan tetapi hadis ini kalau dilihat dari sanadnya, nah, ada rawi yang bernama Darwaj, dia kasirul manakir, banyak kemungkaran-kemungkaran dalam hadisnya, sehingga hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, terlebih-lebih lagi ketika Darwaj dia meriwayatkan dari Abul Haizam. Dan ini termasuk di antara riwayatnya Darwaj dari Abul Haizam dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sehingga dilihat di sisi hasanat hadis ini lemah. Nah, syarah penjelasannya, Abu Sa'id ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Hajraji. Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Khilaf dengan para ulama tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Sinan, ada yang mengatakan Sa'ad. Dan yang masyhur ini namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Hajraji. Sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Nah, bahkan di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan di antara mufti para sahabat. Nah, beliau termasuk juga di antara ashabus suffah. Nah, sahabat yang ketika itu tidur di pelataran masjid menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa abuhu kadzalika, begitu juga bapaknya, bapaknya yaitu Malik ibn Sinan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, bapaknya meninggal ketika perang Uhud. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bapaknya yang dia membersihkan, bahkan menelan darah dari wajah Nabi SAW ketika terluka dalam perang Uhud. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wabiyah dalam makna, tidak akan disentuh oleh neraka, nah, orang yang darahnya bercampur dengan darahku. yang padilinya ada darahku. Nah, ini Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Istasgara Abu Sa'id bi Uhud. Ya. Abu Sa'id al-Khudri dianggap masih kecil dalam perang Uhud. Nah, kurang lebih usianya 13 tahun ketika itu. Ya. Beliau ingin mengikuti perang Uhud. Nah, akan tapi Nabi SAW tidak mempersilahkannya dikarenakan usianya masih kecil ketika itu. Ya. Bahkan sebelumnya ayahnya Malik ibn Sinan, ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anak ini memiliki tulang yang sangat besar." Maksudnya kuat anak ini, walaupun kecil tapi kuat. Ya. Lihat ayahnya. Subhanallah. Nah, rasa sayang kepada anaknya tidak membuat menghalanginya untuk melaksanakan ibadah yang mulia, jihad. Ya. Bahkan ayahnya menyemangati anaknya untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anakku ini memiliki tulang yang besar." Ya, maksudnya kuat. Nah, maka kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengamatiku, melihatku ketika itu. Ya, dari atas sampai ke bawah, kemudian membenarkan ayahku bahwasanya Abu Sa'id ini orang yang memiliki tulang yang besar, kuat. Walaupun masih kecil tapi kuat. Nah, namun kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan ayahku, ya, dengan mengatakan, "Kembalikan anak ini." Nah, tidak mengikuti perang Uhud. Ya, maka kata beliau, ayahku memulangkanku ke Madinah. Nah, ketika itu banyak di antara sahabat-sahabat muda, ya, yang ingin ikut perang Uhud, tapi Nabi SAW tidak mengizinkan mereka. Ya. Dikatakan usianya dianggap masih muda, masih kecil. Nah, seperti Zaid bin Harithah al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, ya. Dan juga yang lainnya, Al-Bara bin Azib. Dan juga Sa'ad bin Khaisamah. Termasuk diantaranya Abu Sa'id al-Khudri. Dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Yeah. Jabir bin Abdullah pun sama, ingin ikut perang Uhud. Tapi dikatakan usianya masih kecil ketika itu. Yeah. Ditambah beliau memiliki banyak adik-adik saudari-saudarinya. Nah, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti perang Uhud. Nah, wa sayyida ma ba'daha, dan Abu Sa'id mengikuti peperangan-peperangan setelahnya. Ya. Mengikuti peperangan-peperangan setelah perang Uhud. Nah, banyak peperangan-peperangan yang diikuti oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mata bil Madinah sana 63. Beliau meninggal di Madinah sekitar tahun 63 atau 64 atau 65 Hijriah. Wakilah sanah 74. Dikatakan juga beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Nah, ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak keutamaan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Di antara yang masyhur berkaitan dengan beliau, sabarnya beliau dan menjaga kehormatan dirinya. Nah, dikisahkan ketika ayahnya Malik ibn Sinan radhiyallahu taala anhu meninggal dunia dalam perang Uhud, Abu Sa'id al-Khudri mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta-minta. Dikarenakan ayahnya meninggal dunia dalam keadaan beliau fakir miskin. Nah, tapi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, bimbingan, sehingga bimbingan tersebut meresap ke dalam hati Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengisahkan, nah, kisahnya, dia mengatakan bahwasannya, tuhfiya abi, ayahku meninggal dunia dalam perang Uhud. Nah, dan tidak meninggalkan harta untuk kami sepeser pun, kata beliau. Ayahnya meninggal dalam perang Uhud dan tidak meninggalkan harta sepeser pun untuk kami. Maka aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan meminta harta kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, man istaghna aghnahu Allah wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang merasa cukup, tidak meminta-minta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari hal yang haram, dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Nah, maka Abu Sa'id pun kembali ke rumahnya tanpa membawa apa-apa. Nah, ya, mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang lain menyebutkan orang-orang Ansar, mereka meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan diberi. Nabi orang yang dermawan. Tidaklah seorang pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan diberi oleh Nabi SAW apa yang dimintanya. Bahkan sampai habis apa yang ada pada Nabi SAW. Semuanya diinfakkan kepada mereka. Nah, sampai Rasul mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakirahu ankum. Kebaikan harta di sisiku tidaklah tersisa kecuali telah aku berikan kepada kalian. Wa innahu may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah wa may yatasabbar yusabbihu Allah. Dan sungguhnya barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan barang siapa yang dia merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran kepadanya. Nah, walan tu'tu 'ata'an khairun wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah mereka diberikan sesuatu yang khairan, lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ketika mendengar hadis itu, beliau tidak pernah lagi meminta-minta. Nah, beliau memilih untuk bersabar. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan juga menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada yang lainnya. Nah, dan masih banyak lagi biografi tentang keberanian Abu Sa'id dan yang lainnya. Beliau sahabat yang mulia. Ya, yang telah kita sebutkan tadi di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa ringkas tentang Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas ini. Untuk penjelasan hadisnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.